بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سادس مرة في الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يلحدون بأسماء الله وآياته. Dan Ahlus Sunnah Jamaah juga tidak berbuat ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya. Qala Syaikhul Fauzan Hafizahullah Ta'ala: wal ilhiduna bi asma'illah. Al-ilhadu lughatan al-mailu wal-undulu anisyai, condong dan berpaling dari sesuatu. Wa minhu al-lahdu bil-qabr. Di situ dikatakan lahad di kuburan. Sumya bidali dikatakan liang lahad itu lahad limailihi, karena kecondongannya, wanhirafihi, dan menyimpangnya dia, ansamtil qabhar, dari ya lubang, ila jihatil kiblah, ke arah kiblah. Dan dia ada di buat lubang lagi di arah kiblah. Walilhadu bi asma'illahi wa ayatihi wal'udulu wal'maylu biha, ia berpaling dan menyimpang dengannya, an haqa'ikiha wa ma'aniha, dan hakikatnya dan maknanya yang sahihah ilal batil. Ya, dia berpaling dari hakikat sebenarnya, dia berpaling dari mana yang sahih, malah menyebutkan mana yang batil. Qala walilhadu bi asma'illahi wa sifatihi arba'un. Ilhad dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada beberapa macam. Anul awal yang macam yang pertama adalah antusammiyal asnam biha. Ya, ilhad berupa menamai patung-patung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ilhad dalam nama Allah adalah menjadikan nama-nama Allah sebagai nama berhala, nama patung. Tasmiyatillah minal ilah, seperti perbuatan musyrikin, mereka menamai sembahan mereka alat dari kata nama ilah. Wal Uzza minal aziz. Uzza mereka menamakan jadi nama al-aziz. Wa manat dari manan. Ini yang pertama. Ilhad bi asma'illah adalah mengambil nama-nama Allah kemudian dijadikan sebagai nama berhala. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, demikian juga kalau seandainya seseorang menetapkan bagi Allah nama yang tidak Allah tetapkan pada bagi dirinya. Seorang yang menetapkan bagi Allah satu nama yang tidak pernah Allah tetapkan, maka masuk ke dalam ilhad bi asma'i. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, atau ini terkait dengan poin yang kedua insyaAllah. Qala anna uthani tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi. Pilihan yang kedua adalah menamai Allah dengan nama-nama yang tidak layak baginya. Menamai Allah dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Kata smiyatin nasara lahu aban, seperti orang Nasrani menamai Allah dengan Aba. Wa tasmiyatil falasifah, atau seperti perbuatan orang filsafat yang menamai Allah dengan mujib atau illah fa'ilah. Ini semua adalah bentuk ilhad bi asma'illah, karena memberi nama bagi Allah nama-nama yang tidak layak baginya. Baru ini terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, demikian juga semua orang yang menetapkan bagi Allah nama yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah berbuat ilhad. Allah rahimahullah ta'ala, wa kadhalika law samma Allah bi ay ismin lam yusammi bihi nafsah. Demikian juga kalau seseorang menamai Allah, menyebut nama Allah bagi nama Allah, bagi Allah nama yang tidak pernah Allah namakan dirinya dengan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak pernah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa maka dia yang menetapkan nama yang tidak pernah Allah tetapkan ini mulhidun bi asma'i, juga termasuk yang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita dapatkan di awal pembahasan bahwasanya asma Allah wa sifatuh tauqifiyah. Nama Allah dan sifatnya tauqifiyah hanya ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang menetapkan yang tidak pernah ditetapkan, maka dia telah berbuat ilhad. Yang ketiga adalah wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu minan naqais. Di antara bentuk ilhad dalam nama dan sifat Allah adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah telah disucikan darinya. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang cala yang Allah disucikan darinya. Kaqaulil Yahud, seperti perbuatan ucapan orang-orang Yahudi. Ada di naqaul yang berkata inna Allah fakir wa nabniya. Ini adalah bentuk ilhad, karena mensifati Allah dengan sifat yang naqs, yang Allah disucikan darinya. Allah maha kaya, Allah ghani. Iya, tapi mereka menyatakan inna Allah fakir. Demikian juga qalihim yadullahi maglulah. Ya, tangan Allah itu maglulah, terbelenggu, kata mereka. Ini pun apa? Bentuk ilhad. Wa annahu istarah yang masyarakat, atau kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala istirahat di hari Sabtu. Ta'ala Allahu amma yakulun, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka katakan. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini ilhad, menetapkan bagi Allah sifat yang Allah disucikan darinya, sifat celah yang tidak boleh diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anna rabi' bentuk ilhad yang keempat terkait dengan ilhad bi asma'il wa sifatih adalah jahdu ma'aniha wahakoikiha, menentang makna yang terkandung padanya, menentang hakikat yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kakaul Jahmiyah, seperti Jahmiyah, ucapan Jahmiyah yang menyatakan inna al-fadun mujarad, itu hanyalah semata-mata lafaz tanpa ada makna dan hakikat, kata mereka. La tadhraman sifatin wala ma'anin, tidak mengandung sifat dan makna. Fasami, kata mereka, la yajud asam, tidak menunjukkan pendengaran. Wala basaru, la yajud ala basar. Wal hayyu, la yajud ala hayya. Wa nahwi dzalik. Ini ilhad. Ilhad dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia mengingkari makna yang terkandung dalam nama dan sifat Allah, ketika mengingkari hakikat yang terkandung dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ahlu sunnah jamaah kaum muslimin meyakini bahwasanya semua nama Allah, ya, itu mengandung makna. Nama Allah mengandung sifat. Sifatnya sifat hakiki. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami', berarti Allah memiliki pendengaran dengan pendengaran yang hakiki dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu kita ingat, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya, karena laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Qala an-naw'ul khamis, yang kelima, tasbihuhu sifatihi bi sifatil khaliqihi. Ilah yang kelima adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ka qawli mumatsil, seperti ucapan seorang yang memasil, yaduhu kayadi, dia menyatakan tangan Allah seperti tangan dia. Ila qadirat ta'ala Allahu amma yaqulun, ya subhanallah amma yasifun. Ini lima, lima bentuk dalam ilha dalam asma Allah wa sifatih. Wa qad tawa'ada Allahul mulhidin bi asma'ihi wa ayatihi bi asadil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam mereka-mereka yang berbuat ilhad, yang menyimpang, menyeleweng, dan bentuk berbagai macam bentuk ilhad, penyelewengan, pada ayat nama dan ayat-ayatnya biasa dibaik dengan ancaman yang sangat dahsyat. Fakal subhanah wa lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaknya kalian berdoa dengannya. Ini ayat menunjukkan bahwasanya di antara faedah mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa dengannya. Tawassul, di antara tawassul yang masru, tawassul di antara tawassul yang disyariatkan adalah tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Tawassul dengan nama-nama Allah. Di sini Allah ingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaknya kalian berdoa dengannya, ya, yang sesuai dengan permintaan. Ya Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, misalnya urzuqni. Allahumma ya Allah, antas syafi, misalnya isfini. Doa menyebut nama Allah sesuai dengan permintaannya. Tawassul bi asma'illah. Wa illahi bil asmal husna fad'uhu biha. Wa darul ladina al-hidu bi asma'ih. Dan daru ini da'u, utruku, tinggalkan. Ya, biarkan mereka orang-orang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayuzawna maka liya'madun, sungguh mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا sesungguhnya mereka-mereka berbuat ilhad pada ayat-ayat kami la ikhfauna alaina, ya, mereka telah tersembunyi atas kami. Syekh Syarif Fauzan Hafizahullah Ta'ala tidak menyebutkan macam-macam ilhad bi asma bi ayatillah. Di matan disebutkan oleh Mujtabi Rahimahullah Ahlus Sunnah itu tidak berbuat ilhad bi asma illahi wa ayatih. Yang disebutkan Syekh Syarif Fauzan Hafizahullah Ta'ala adalah macam-macam ilhad bi asma illah wa sifatih. Bi asma illah wa sifatih, yaitu ya, menamai patung berhala dengan nama Allah, menamai Allah dengan nama-nama yang tidak dalam Al-Quran Sunnah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang naqs, yang kurang, atau yang keempat mengingkari mana-mana dan hakikat yang terkandung dalam nas Al-Quran wa Sunnah terkait dengan asma sifat. Yang kelima adalah apa? Tasbih, merupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini bentuk ilhad dalam asma'illahi wa sifatih. Lalu apa itu ilhad fi ayatih? Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala menyebutkan ilhad fi ayatillah terbagi dua. Yang pertama ilhad fi ayatillahi kauniyah, yang kedua ilhad fi ayatillahi syar'iyah. Ya, ilhad fi ayatillahi al-kauniyah, yakni menisbahkan ayat Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Taala, ayat kauniyah ini ciptaannya. Ya, jadi menisbahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Taala kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya, menisbatkan bahwasanya itu adalah ciptaan selain Allah, atau meyakini ada yang membantu Allah yang menciptanya, atau yang bersekutu. Inilah hal. Seperti misalnya menisbatkan hujan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini ada mengatur alam selain Allah Subhanahu wa Taala, ini ilhad fi ayatillah kauniyah. Adapun ilhad fi ayat syar'iyah, ilhad fi ayatillah syar'iyah adalah dengan mendustakannya atau mentahrifnya dan milisihnya. Ilhad di ayat syar'iyyah yaitu Al-Quran itu dengan mendustakan Quran atau dengan merubah-rubah lafaz Quran, tahrif, atau dengan milisihi apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, meninggalkan perintah-perintahnya, ya, dan melakukan larang-larangannya. Itu ilhad di ayat syar'iyah. Kalau dalam kita yakni Al-Quranul Karim adalah dengan mendustakannya atau mentahrifnya atau milisinya. Nah, Allah alam bisawab tu insyaallah.